Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ba'd. Terakhir kita baca ucapan Al-Hafidz Al-Khalili dalam Al-Irsyad. Naam. Tentang syad, yaitu hadis yang sanadnya hanya satu, yang ganjil dengannya seorang syekh. Ma laysa lahu illa isnadun wahid yashuddu bidzalika syekhun, yang bersendiri ganjil dengan riwayat itu, dengan satu sanad itu adalah seorang syekh. Ya, jadi dia seorang syekh. Nah, kemudian syekh ini ada yang thiqah, ada yang tidak thiqah. Jika dia tidak thiqah maka matruk, la yuqbal. Jika syekh itu thiqah, yatawaqqafu fi wa la yahtajju bih. Nah, ini ada tambih tentang ini. Naam. Tafadhal. تنبيه مهم لا ينبغي فهم كلام الحافظ الخليلي على أنه عنا به كل ثقة ضابط متقن وبالتالي يعترض عليه بحديث إنما الأعمال بالنيات وهو حديث فرد ومع ذلك يعتبر من أصح الصحيح لأن كلام الخليلي في تفرد الشيوخ. Nah, jadi salah cetak ya. Jadi kalau salah cetak jangan diikuti. Ini harusnya tidak ada sekelnya biar. Nah, ini kan harusnya yu'tarud bukan yu'tarid. Baik, ini tambihan muhim ini ya, peringatan yang penting, yaitu tidak sepantasnya ucapan Al-Hafidz Khalili difahami bahwa yang dia maksud dengan setiap yang dia maksud dengan ucapannya syekh itu ya, ala annahu ana bihi kullu thiqatin dhabitin mutqin. Nah, jangan tidak sepantasnya dipahami bahwa yang dia maksud dengan ucapannya yashuddu bidzalika syekhun thiqatan kana ghairu thiqah. Nah, thiqah, setiap thiqah yang dhabit mutqin, seorang yang terpercaya yang menguasai riwayat, mutqin, sempurna penguasaan riwayatnya. Jangan sampai difahami yang dia maksud ini. Nah, ya, wabittali, dan berikutnya dengan sebab pemahaman tadi, ketika memahami ucapan dia bahwa yang dia maksud dengan yashuddu bidzalika syekhun, ya, setiap thiqah dhabit mutqin maksud di situ, akhirnya yu'taradu alaihi, dia dibantah dengan hadis innamal a'malu binniyat, ya, wa huwa haditsun fard, dan itu adalah hadis fard, artinya sanadnya hanya satu, innamal a'malu binniyat termasuk haditsun fard, yani haditsun gharib, ya, haditsun fard yani haditsun gharib, sudah lewat pembahasan gharib ya. Nah, haditsun fardun ya haditsun gharib, artinya sanadnya hanya satu. Baik. Wa ma'a dzalika, bersama dengan itu, hadis ini hadis fard gharib, sanadnya satu, innamal a'malu binniyat ini, bersama dengan itu yu'tabaru min ashahhis sahih, dia terhitung ya hadis yang paling sahih. Nah, karena ucapan Al-Khalili adalah mengenai tentang tafarrud asy-syuyukh. Yashuddu bidzalika syaikhun. Jadi tafarrud syuyukh yang beliau maksud. Baik. Nah, sekarang berarti butuh difahami apa yang dimaksud dengan syaikh. Gelar syaikh, syuyukh ini ya maknanya. Nah. Fadhal. Wa syuyukhu fi istilah ahli al-ilmi ibarat. Masuk enggak itu? Masuk. Kurang dekat. والشيوخ في اصطلاح أهل العلم عبارة عمن دون الأئمة والحفاظ وقد يكون فيهم الثقة وغيره. آه. syuyukh, jamak dari syekh, pada istilah ahli ilm, nah ini diingat ini istilah gelar syekh, yani istilah syekh, syuyukh jamaknya, pada istilah ahli ilm ibaratun adalah ungkapan amman duna al-a'immati wal huffaz, ungkapan ya dari seseorang yang tingkatannya lebih rendah daripada ya imam-imam ahli hadis dan penghafal-penghafal hadis. Jadi dia tidak sampai pada tingkatan ya imamun hafiz. Ya, imam hafiz tidak sampai pada tingkatan itu. Gelarnya hanya syekh dan itu lebih rendah dari gelar imam huffaz. Tayyib. Nah, kemudian syekh ini qad yakunu fihim as-sighatu wa ghairuh. Boleh jadi di antara mereka, di antara syuyukh itu ada yang thiqah dan ada yang tidak thiqah. Nah, makanya di sini Al-Khalili tadi kan mengatakan ma laisa lahu isnad, ma laisa lahu illa isnadun wahid yashuddu bidzalika syaikhun. Ya. Berarti dia tidak sampai pada tingkatan imam hafidz ya. Nah. Thiqatan kana aw ghairu thiqah. Syekh itu ya, baik syekh itu thiqah atau tidak thiqah. Jadi memang di kalangan syuyukh itu ada yang thiqah dan tidak syuyukh. Karena tidak sampai pada tingkatan a'immah huffaz. Baik. Tabi'. Fa amma man farada bihi al-a'immah wal huffaz faqad sammahu al-Khalili fardan. وذكر أن أفراد الحفاظ المشهورين الثقات أو أفراد إمام عن الحفاظ والأئمة صحيح متفق عليه ومثله بحديث مالك في المغفر. طيب. Kemudian rinciannya. Adapun infirad, adapun hadis yang bersendirian dengannya dalam periwayatannya imam-imam huffaz, maka Al-Khalili menamakan hadis yang seperti itu dengan istilah fard. Fard kita sudah pelajari, fard yaitu hadis gharib ya. Nah. Baik. Kemudian wa dzakara anna afrad al-huffaz al-mashhurin as-siqat, dan beliau Al-Khalili menyebutkan bahwa ya hadis-hadis afrad ini jamak dari fard ya. Yani hadis-hadis yang fard, yang gharib, yang sanadnya hanya satu ya, dari kalangan dari riwayat para huffaz yang masyhurin, yang terkenal, yang thiqah ya, atau afrad imamin 'anil huffaz wal a'imma, atau hadis-hadis fard yang diriwayatkan oleh imam dari kalangan para huffaz dan imam-imam ahli hadis, sahih. Sahihun. Hadisnya sahih meskipun dia hanya sendirian dalam periwayatan hadis itu. Hanya satu sanad itu yang ditemukan, dia satu-satunya meriwayatkan, tapi dia tingkatannya adalah hafiz min al-huffaz al-mashhurin al-thiqat min al-a'imma al-huffaz. Ya, jadi dia hafiz imam, ya. Bukan syekh gitu. Maka Al-Khalili menegaskan bahwa sahih, muttafaq alaih, hadithnya sahih, disepakati, tidak ada khilaf bahwa hadithnya sahih. Wa mathalahu, dan Al-Khalili mencontohkan ini ya, mencontohkannya dengan hadith Malik fil Mighfar. Hadith Malik dia bersendiri pada perhatian hadith tentang Al-Mighfar. Nah, jadi diingat sejak sekarang ya, faedah ini penting ini. Nah, jadi ada tingkatan gelar ya, pada istilah al-ilm ada gelar yang tingkatannya pada puncak dia di atas dari teratas, yaitu tingkatannya jika sudah digelari apa, imam ya, hafiz. Ini sudah mutqin, ini betul-betul mutqin mereka. Nah, jadi tingkatannya dia imam hafiz min al-a'immatil huffaz itu. Maka ini yang tingkatannya digelari imam hafiz min al-a'immatil huffaz, meskipun dia sendiri dalam meriwayatkan hadis, tidak diragukan. Meskipun dia sendiri, tidak ada sanad lain selain sanadnya dia, ya. Maka hadisnya disebut hadis apa? Hadisun hadis fard, yani haditsun gharib, yani syaratnya hanya satu. Dan itu sahih, muttafaq alaih, tidak diragukan. Imam ini. Hafiz. Penghafal hadis, imam. Jelas? Yang dipermasalahkan jika sanad hadis itu satu, ya, yang bersendiri dalam meriwayatkannya seorang apa tadi? Gelarnya, tingkatannya hanya apa? Syekh. Nah, ini pada istilah ahli hadis ya, syekh. Nah, syekh itu ada yang thiqah, ada yang tidak thiqah, ya. Karena dia tidak sampai pada tingkatan Imam Hafidz. Jelas? Nah. Sekarang orang sudah bangga kalau disebut syekh. Nah. Baik. Salih. Ma qalahu al-Hafidz Adz-Dzahabi fil Muqaddah. Nah, ini yang ketiga ya. Jadi yang pertama itu naam, yaitu ucapan Asy-Syafi'i yang diikuti Al-Hakim, kemudian dikembangkan oleh Ibnu Hajar. Kemudian yang kedua adalah ucapan Khalili Al-Warisyad. Nah, yang barusan saja kita selesai. Kemudian yang ketiga sekarang, ya. Baik. Qira' ما قاله الحافظ الذهبي في المقتضى الشاذ هو ما خالف رافي هو ما خالف راويه الثقات أو من فرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده. وعند التأمل نجد أن هذا التعريف شمل التعريف الأول والثاني مما سبق وعند التأمل نجد أن هذا التعريف شمل التعريف الأول والثاني مما سبقه. طيب. Yang ketiga, ucapan Al-Hafidz Adz-Dzahabi dalam kitab Al-Muqaddah. Asy-Syadz huwa ma khalafa rawihi thiqati. Yaitu asy-Syadz adalah hadis yang rawinya menyelisihi rawi-rawi lain yang thiqah. Yang jumlahnya lebih dari satu ya. Makhola farohi thiqati, berarti jamak dari thiqah. Berarti ya, hadis yang rawinya menyelisihi sejumlah thiqah. Atau berarti yang pertama ini makhola farohi thiqat, berarti ada mukhalafah. Ya, ada mukhalafah. Naam. Au man farada bihi, atau bersendirian dengan periwayatan hadis itu, man la yahtamilu haluhu, rawi yang keadaannya tidak ya memungkinkan untuk qabula tafarrudihi, untuk diterimanya kebersendirian dia, tafarrudnya dia tidak memungkinkan untuk diterima. Ya, kebersendirian dia tidak memungkinkan untuk diterima. Berarti ini tafarrud. Jadi Al-Hafidz Adz-Dzahabi dalam Al-Muqaddah ini menyebutkan ya asy-syadz dua macam. Yang pertama adalah terjadi mukhalafah. Baik, mukhalafa rawihi istiqat. Jadi ada rawi yang meriwayatkan satu hadis yang juga diriwayatkan oleh yang lain, dan dia menyelisihi riwayat yang lain. Yang lain ini lebih banyak daripada dia. Nah, lebih thiqah daripada dia. Tamam? Yang kedua, macam yang jenis yang kedua, tidak ada mukhalafah. Tidak ada yang lain yang meriwayatkan selain dia. Jadi tafarrud. Tafarrud, dia bersendirian meriwayatkan hadis itu. Tidak ada yang lain yang meriwayatkannya kecuali dia. Sementara dia, tingkatan rawi ini tingkatan rawi ini dalam hal dhabat penguasaan riwayat tidak memungkinkan untuk diterima riwayatnya ketika dia bersendiri. Ya, tidak memungkinkan untuk diterima riwayatnya ketika dia bersendiri. Dia hanya dia sendiri yang meriwayatkan hadis itu. Mana yang lain? Ini tidak dipercaya dia. Man farada bihi man la yahtamilu haluhu qabula tafarrudihi, keadaan dia tidak memungkinkan untuk diterimanya riwayat dia yang dia bersendiri dengan riwayat itu. Fahimtum? Naam. Wa inda ta'ammuli najidu, sudah dibaca ini. Naam. Dan ketika direnungkan direnungkan ini ucapan Adz-Dzahabi, najidu kita mendapati bahwasanya definisi Adz-Dzahabi ini syamalat ta'rif al-awwal wa tsaniyah mimma sabaqa, mencakup definisi pertama dan definisi kedua yang telah lewat. Masya Allah. Berarti definisi Adz-Dzahabi ini mencakup yang pertama yang datang dari Al-Imam Asy-Syafi'i, yang diikuti oleh Al-Hakim dan dikembangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dengan marwahul maqbulu mukhalifan liman huwa aula minhu. Asy-Syafi'i mengatakan apa? Riwayat Ibn Abi Hatim pada adab Asy-Syafi'i wa manakibi, dan riwayat Al-Hakim dalam Ma'rifah. Asy-Syafi'i mengatakan apa? Asy-Syafi'i ayyarwi as-siqatu haditsan fayashudza anhum wahidun fayukhalifahum. Naam, ayyarwi as-siqatu haditsan yukhalifu fihi an-nas, an-nas di sini as-siqat. Dikembangkan oleh Ibn Hajar dengan marwahul maqbulu mukhalifan liman huwa aula minhu. Naam. Laman nusha. Nah, kemudian yang kedua, ini yang mukhalafah ini. Ini yang mukhalafah ini yang pertama dari definisi Adz-Dzahabi, huwa ma khalafa rawi tsiqat. Kemudian yang kedua, man farada bi man la yahtamil halu qabula tafarrudihi, ini adalah semakna dengan ucapan Khalili, asyaddu ma laysa lahu illa isnadun wahidun yashuddu bidzalika shaykhun thiqatan kan aw ghayra thiqah. Ila akhir kalam. Aidum? Nah, jadi syadz itu ada dua, ada mukhalafah, ada tafarrud. Nah, makanya di sini Syekhun Al-Bukhari hafizahullah lihat halaman 170 kembali. Nah, akhir penjelasan al-amrul awal. Nah, tentang syadz dan munkar, wa hadzan an-naw'ani muta'alliqan bil matn wal isnad wa kilahuma min anwa'il khabari al-mardud. Nah, wa dha'fu. Sudah ketemu ya? Alinea sebelum alinea terakhir, sebelum wal mabhatu itu di atas itu. Nah, wa hadzan an-naw'an. Sudah ketemu ya? Akhir penjelasan al-amrul awal. Nah, lihat di ujung penjelasan, wa dha'fu fihima, kelemahan pada kedua jenis itu asyad dan al-munkar, nasyi'un, bersumber imma min mutlaqit tafarrud, ya, mutlak terjadinya tafarrud. Ini sekarang tafarrud ini yang dibahas ini. Infirad man farada bi man la yahtamilu halu qabula tafarrudihi. Nah. Dan Al-Khalil mengatakan ma laysa lahu illa isnadun wahid yashuddu bidzalika shaykhun. Ini yang dimaksud mutlak tafarrud. Jadi tidak ada mukhalafah. Hanya apa? Tafarrud saja, tapi dia ini tafarrudnya tidak bisa diterima karena dia bukan imam, bukan hafiz, ya, dia hanya syekh. Baik. Dan keadaannya tidak bisa diterima. Syekh yang mutafarrid ini, yang bersendirian ini, la yahtamilu halu qabula tafarrudi, keadaannya ya tidak bisa, tidak mungkinkan untuk diterima ketika dia bersendirian. Naam. Kemudian yang kedua, awil mukhalafah, atau bersumber dari mukhalafah, yaitu mukhalafat al-maqbul liman huwa au liman huwa aula minhu. Naam. Ya. Ini dihafalkan dari sejak sekarang. Betul diingat bahwa asyudud itu bisa jadi mutlakut tafarrud. Nah, bisa jadi apa? Mukhalafah. Nah. طيب عليه. طيب نقف.